Bismillah. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa ma ba'd. Wala babu ma ja'a fi riya. Bab tentang dalil-dalil yang datang mengenai hukum riya. Riya adalah masdar. Ar-riya'u itu masdar. Fi'ilnya ra'a yura'i riya'un. Kalau antum disuruh sarifu ra'a yura'i riya'un yura'i. Sudah belajar sarf semua kah? Jadi fi'ilnya ra'a yura'i riya'un. Ra'nya panjang. Ra'a yura'i riya. Definisinya adalah amila amalan, mengamalkan suatu amalan. Ya rohunas, agar dilihat oleh manusia. Agar dilihat oleh manusia. Nah, mengamalkan suatu amalan. Amalan yang berupa ibadah, ketaatan. Adapun jika amalan itu bukan ketaatan, bukan ibadah, maka bukan riya namanya. Seperti aktivitas-aktivitas dunia yang kita lakukan, misalkan main bola, bulu tangkis. Dia memperbagus permainannya supaya dilihat orang. Bukan riya itu. Ya. Dia memperbagus semisnya supaya dilihat temannya yang menonton. Itu bukan riya karena bukan ketaatan. Jadi pembahasan kita dalam istilah syariat ya, dalam hal ibadah dan ketaatan ini, faedah yang kita dapat dulu di Yaman oleh Syekh Yasin rahimahullahu taala. Nah, bahwa ya amalan yang dimaksud di sini adalah amalan yang berupa qa'a wa ibadah. Ketaatan dan ibadah. Selain itu, jika bukan ibadah, jika bukan ketaatan, maka bukan riya namanya. Dalil yang pertama firman Allah taala dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakan innama hanyalah sungguhnya ana, saya adalah basyar, seorang manusia. Mithlukum seperti kalian. Yuha ilayya. Tapi yang membedakan aku dengan kalian adalah aku diberikan wahyu. Kita sama-sama manusia. Tapi perbedaannya adalah yuha ilayya. Diberikan wahyu kepadaku. Annama ilahukum ilahu wahidah, bahwa hanyalah sesungguhnya ilah kalian adalah ilah yang satu. Lanjutan ayat, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Rabb-nya, falyamal amalan salihan, hendaknya dia mengamalkan amalan saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, wa hadha huwa mahallu syahid min al-ayat. Ini yang diinginkan dari ayat ini. Barang siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Allah, hendaknya dia mengamalkan amal soleh. Dan jangan menyekutukan. Nah ini. Wala yusyrik biibadatihi, dengan ibadahnya. Jangan dia menyekutukan sesuatu pun dengan Rabb-nya. Nah. Masuk di dalamnya. Dalam keumuman pelarangan ini. Wala yusyrik biibadatihi. Ibadati rabbihi ahada, jangan menyekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-nya adalah riya. Baik. kecocokan bab ini dengan kitab tauhid, riya bisa merusak dan mengotori tauhid serta menggugurkan amalan, sehingga penulis nabah alaih mengingatkan perkara itu dalam bab ini. Kecocokan pembahasan riya dengan kitab tauhid sangat jelas, karena riya bisa merusak tauhid dan bisa menggugurkan amalan yang dimasukinya. 6. Dan kecocokan ayat ini dengan bab, ayat 110 dengan Al-Kahfi. Dalam ayat ini ada perintah agar ikhlas dalam beramal. Agar ikhlas dalam beramal. Falyamal amalan salihan wa la yusyrik ibadati rabbih ahada. Perintah agar ikhlas dan memurnikan amalan dari kesyirikan, alladzi minhu riya, di antaranya adalah riya. Memurnikan amalan dari kesyirikan termasuk riya. Ini kecocokan ayat ini dengan bab perintah agar memurnikan amalan dari kesyirikan termasuk di dalamnya adalah riya. Wa an Abi Hurairah marfu'an. Dalil yang kedua dari Abu Hurairah marfu' sampai kepada Nabi alaihi salatu wasallam, qala Allah taala, Allah mengatakan dalam hadis qudsi, ana aghna syuraka'a 'an syirk, akulah yang paling tidak butuh kepada kesyirikan. Ana akulah aghna syuraka' yang paling tidak membutuhkan serikat. Nah, ya. Man amila amalan, barang siapa mengamalkan suatu amalan, asyraka ma'iya fihi, dia menyekutukan aku dalam amalan itu, ghairi, dengan selainku, balasannya taraktuhu wa syirkahu, aku biarkan dia, aku tinggalkan dia bersama dengan sekutunya. Ya, ini aku tidak menerima amalannya. Naam. Ya, ini lam aqbal amalahu. Aku tidak menerima amalannya. Taraktuhu wa syirkahu, maknanya adalah lam aqbal amalahu. Aku membiarkan dia dan sekutunya, artinya aku tidak menerima amalannya. Rawahu Muslim. Cocokkan hadis ini dengan bab. Hadis menunjukkan tidak diterimanya amalan yang dimasuki riya atau selainnya dari jenis-jenis kesyirikan. Hadis menunjukkan tidak diterimanya amalan yang dimasuki riya atau selainnya, selain riya sum'ah, dari jenis-jenis kesyirikan. Hadis yang kedua, dalil yang ketiga, wa Nabi Sa'idin marfu'an, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ala ukhbirukum, maukah aku khabarkan kepada kalian. Ada ala itu, ada itu at-tambih, ya, perangkat bahasa yang digunakan untuk memberikan peringatan. Ukhbirukum bima huwa akhwaf, kukhabarkan kepada kalian bima, tentang sesuatu, huwa akhwafu alaikum, yang lebih aku khawatirkan atas kalian, menimpa kalian, indi, di sisi aku, minal masihid dajjal, dari fitnah masihid dajjal. Yakni Rasulullah mengkhawatirkan atas umatnya fitnah masihid dajjal, tapi di sana ada yang lebih dikhawatirkan lagi oleh Nabi daripada fitnah masihid dajjal, lebih dikhawatirkan daripada fitnah Al-Masih Dajjal. Padahal fitnah Al-Masih Dajjal itu besar, ya, termasuk di antara fitnah yang besar yang terjadi di akhir zaman. Kenapa Dajjal dikatakan Al-Masih? Sumya Masihan li'anna 'ainahu mamsuhah. Mamsuhah. Li'anna 'ainahu mamsuhatun. Karena salah satu matanya mamsuh, terhapus, hilang alias buta. Nah. Jadi Al-Masih, Masihan, ada dua Masih. Al-Masih ibnu Maryam, Nabi Isa, dan Al-Masih Ad-Dajjal. Ad-Dajjal yakni kathirud dajjal, pendusta, banyak berdusta. Ad-Dajjal artinya Al-Kadib. Sementara Dajjal itu sigha mubalaghah, Dajjal, banyak berdusta. Bahkan dia adalah pendusta terbesar secara mutlak. Lalu para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Mereka ingin mengetahui apa hal itu. Qala asyirkul khafi, yaitu kesyirikan yang samar. Dikatakan samar karena dia menampakkan sesuatu yang berlainan dengan apa yang disembunyikannya, berlawanan dengan apa yang disembunyikannya. Ya anna sahibahu yuzhiru anna amalahu lillah wa huwa fil batin qad qasada bihi ghairah. Secara lahiriah dia menampakkan amalannya untuk Allah, ternyata secara batin dia memaksudkan dengan amalan itu selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan khafi. Yaqumur rajul, seseorang berdiri, fayusalli, lantas dia salat, fayuzayyinu salatahu, lalu dia memperbaiki salatnya, lima yara min nadhari rajulin, karena dia melihat ada orang yang memandangnya. Kenapa dia memperbaiki salatnya? Karena ada orang yang memperhatikan salatnya. Seandainya dia salat sendiri, salat salah-salah, malas, tidak memperhatikan tuma'nina, tidak memperhatikan khusyuk. Ketika di hadapan orang dia bagus salat. Ini murai kalau seperti. Nah, wallahu musta'an. Baik, rawahu Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Cocokkan hadis ini dengan bab anna fihi tahdhir minar riya. Dalam hadis ini ada peringatan dari riya. Bahwa hal itu adalah akhwafu ma yakhafuhu an-nabi alaihi salatu wassalam minal masih dajjal. Sesuatu yang lebih dikhawatirkan oleh Nabi menimpa para sahabat daripada fitnah Masih Dajjal. Dan ini adalah penyakitnya orang-orang soleh, riya ini. Kebanyakan didapati oleh orang-orang soleh. Orang-orang toleh, ngapain dia riya? Ngapain dia riya? Kan begitu. Amal soleh itu kan dilakukan oleh orang-orang soleh. Adapun orang-orang toleh, dia tidak biasa melakukan amal soleh. Sementara riya, medianya apa riya? Sudah kita sebutkan tadi, amal soleh ibadah. Ya, orang-orang toleh tidak banyak, atau bahkan di antara mereka dia tidak melakukan amal soleh. Apa yang mau diriakan, kan begitu? Nah, barakallahu fikum. Baik, ini beberapa dalil dari bab ini. Satu ayat ya harus dihafalkan ya. Dan berapa hadis? Dua hadis ya, hadis Abu Hurairah dan hadis Abu Sa'id. Kita baca masail. Fi masail, pada bab ini ada beberapa kandungan. Yang pertama, tafsir ayatul kahfi, tafsir dalam surat Al-Kahfi, tafsir ayat dalam surat Al-Kahfi. Nah, sudah kita baca tadi ayatnya ya. Syahid Faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan shalihan wa la yushrik bi ibadati rabbihi ahada. Barang siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Rabb-nya, hendaknya dia melakukan amal saleh dan jangan dia menyekutukan sesuatu dalam ibadah kepada Rabb-nya. Naam. Baik. Yani suatu amalan tidak akan diterima kecuali jika illa idza kana salihan. Jika kecuali jika amalan itu amal saleh, mencocoki syariat, ya. Karena amal saleh itu dikatakan saleh jika mencocoki syariat dan ikhlas, dimurnikan hanya untuk Allah. Tidak ada kesyirikan di dalamnya, sementara kesyirikan menafikan ikhlas. Itu tafsirnya. Asania al-amrul azim, kandungan yang kedua, perkara yang besar, fi raddil amalis salih, yaitu ditolaknya amal salih idza dakhalahu syai'un li ghairillah. Jika amal salih itu dimasuki sesuatu berupa maksud niat untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ditolak amal saleh itu. Kenapa? Karena hilang darinya syarat diterimanya, yaitu ikhlas. Lifaqdihi syartuhul musahih. Hilangnya syarat yang menjadikannya benar, yaitu ikhlas. Walaupun itu amal saleh, walaupun amalan itu sesuai dengan tuntunan sunnah, sesuai dengan tuntunan syariat, tapi karena tidak ada ikhlas, maka ditolak. Ini perkara yang besar, kata Syekh rahimahullahu taala. Ats-tsalitsah, yang ketiga, dzikru sabab al-mujib lidzalik wa huwa kamalul bina. Penyebutan sebab, dzikru sabab, penyebutan sebab yang mengharuskan itu, yaitu kesempurnaan al-bina, kesempurnaan tidak butuhnya Allah kepada makhluk, yaitu pada potongan hadis, ana aghnas syuraka, akulah yang paling tidak butuh kepada sekutu. Nah, karena adanya sifat kamalul bina, sempurnanya sifat kaya Allah Subhanahu wa taala yang tidak butuh kepada makhluk. Sebab al-mujib lidzalik. Rabi'ah, yang keempat, anna minal asbabi anna Allah ta'ala khairu syuraka, termasuk diantara sebabnya bahwa Allah adalah khairu syuraka, zat yang paling tidak butuh kepada syarikat, sehingga Allah tidak menerima amalan alladhi yushraku bihi ghairuhu, yang Allah subhanahu wa ta'ala disekutukan sesuatu dengannya. Al-khamisah, khawfuhu sallallahu alaihi wasallam ala ashabihi minar riya, kekhawatiran Nabi alaihi salatu wassalam atas para sahabatnya dari riya. Sudah kita singgung tadi, ya. Nah, bahwa ini menimpa orang-orang yang soleh. Kenapa? Karena medianya adalah amal soleh yang dilakukan oleh orang-orang soleh. As-salisah, yang keenam, annahu fassara dzalika, bahwa Nabi menafsirkan itu, bi an yusalliya al-mar'u, seseorang melakukan salat lillahi, untuk Allah, lakin yuzayyinuha, akan tetapi kemudian dia memperbagusnya, lima yara min nadhari rajulin ilaihi, karena dia melihat ada orang yang memperhatikannya. Naam, sebagaimana disebutkan di akhir hadis, ya. Baik, ini 6 kandungan yang bisa diambil dari bab ini. Kita baca bab berikutnya. Imam Musa'di rahimahullah menggabungkan penjelasan 2 bab ini, yaitu 33 dan 34. Qala babun minasyirki iradatul insani bi'amalihid dunya. Ada keterkaitannya, ya. Bab termasuk kesyirikan adalah seseorang menginginkan dengan amalannya dunia. Jadi dia melakukan suatu amalan tujuannya mendapatkan tendensi dunia. Dalil yang pertama dari bab ini, baik, atau sebelum itu, kecocokan bab ini dengan kitab Tauhid. Dalam bab ini ada penjelasan bahwa melakukan amalan karena dunia adalah kesyirikan yang menafikan kesempurnaan Tauhid. Melakukan amalan karena dunia adalah kesyirikan yang menafikan kesempurnaan Tauhid dan menggugurkan amalan. Apa kaitannya dengan bab sebelumnya? Kalau riya, dia melakukan amalan hanya karena ingin dipuji, madah. Sementara bab ini, dia melakukan amalan karena dunia yang didapatkannya. Jadi ada keterkaitannya. Baik. Ayat yang pertama atau dua ayat ya dalam surat Hud. Mangkana yuridu hayata dunya, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, wazinataha dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum, maka kami penuhi untuknya ya amalannya. Naam. Yani nuwaffir lahum thawaba a'malihim bisihhah wassurur. Kami penuhi balasan amalannya berupa kesehatan, ya, kegembiraan bersama keluarganya, hartanya, anak-anaknya. Dia mendapatkan dunia yang diinginkannya. Wahum fiha la yubkhasun. Dan mereka dalam kehidupan dunia itu tidak mendapatkan kekurangan sedikit pun. La yubkhasun. La yubkhasun. Tidak dikurangi bahagianya dari dunia yang diinginkannya. Al-ayatain, dua ayat. Ya, ini disambung ayat berikutnya. Ula'ika, balasannya kata Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat. Itu tadi di dunia, balasannya tidak dikurangi. Apa saja yang diinginkannya, dipenuhi. Ula'ika alladzina laysa lahum fil akhirah. Adapun di akhirat, kata Allah, mereka tidak mendapatkan kecuali an-nar. Wa habita ma sana'u fiha, dan habita yani batala, gugur apa yang dilakukannya, apa yang diusahakannya di akhirat, gugur semua apa yang telah diupayakannya. Wahum fiha la nam. Wahabita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Ya. Batil apa saja yang dahulu pernah dilakukannya. Nam. Ini bagi orang yang membangun amalannya hanya untuk dunia saja. Sedikit pun tidak ada untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah sifat-sifat atau diantara sifat orang-orang kafir. Kecocokan penyebutan dua ayat ini dengan bab annahuma bayyanata, dua ayat ini menjelaskan hukum man arada bi amalihi dunya, hukum orang yang menginginkan dengan amalannya dunia. Wa ma'aluhu fid dunya wal akhirah, dan akibatnya di dunia dan di akhirat. Memang di dunia dia dipenuhi segala keinginannya, la yubkhasun, tidak kurang sedikit pun. Akan tetapi di akhirat tempat kembalinya adalah neraka wal iyadzu billah. Nah, nanti akan kita baca penjelasan As-Sa'di rahimahullah ya, untuk lebih detailnya beliau merinci amalan-amalan yang dilakukan untuk dunia atau jenis-jenis orang yang beramal karena dunia. Kita baca dulu dalil-dalil dari bab ini. Dalil yang kedua dari hadis fi sahih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari. 6. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi wasallam bersabda, Ta'isa 'abdud dinar. Ta'isa artinya halaka. Binasalah hamba dinar. Dinar adalah mata uang di zaman Nabi alaihi wasallam terbuat dari emas. Ta'isa 'abdud dirham. Binasalah hamba dirham. Dirham terbuat dari perak. Nah, ini hamba dunia semua yang disebutkan dalam hadis ini. Hamba emas, hamba perak, hamba uang. Kalau istilah orang sekarang, pejuang rupiah, pejuang dolar. Sedikit lagi menjadi hamba dunia, hamba rupiah, hamba dolar. Hah? Ini hamba dinar, hamba dirham. Didoakan mendapat kebinasaan. Ta'isa Abdul Khamisa. Binasa hamba pakaian. Ya kan? Kerjaannya mengumpulkan pakaian, mengoleksi pakaian yang lagi tren. Naam. Khamisa. Taisa Abdu Al-Khamilah. Al-Khamilah ini firosh, ya, tempat tidur. Kalau Khamisah kisah jamil, pakaian yang indah. Adapun Khamilah, ya, tempat tidur yang empuk. In u'tiya radiya, jika dia diberikan maka dia ridho. Wa illam yu'ta, dan jika dia tidak diberikan, sakhita, maka dia murka, dia marah. Naam. Jadi keridhaan dan kemurkaannya semuanya seputaran dunia saja. Bukan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan khawatir akan murka Allah. Semuanya terkait dunia. Yang membuat dia ridho ya dunia, yang membuat dia murka ya dunia. Bukan keridhaan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala yang diperhatikan oleh dia. Allahul musta'an, ini hamba dunia. Wa ta'isa wa intakas. Ta'isa, telah binasa dia dan telah gagal dia. Intakas artinya doa lahu bil khaybah. Ya. Doa atasnya supaya mendapatkan kegagalan, binasa dan gagal. Wa idza syika falan taqash, apabila dia syika, yakni tertusuk oleh syaukah, oleh duri, oleh duri, maka dia tidak bisa mengeluarkan duri itu. Falan taqash biminqash, jika tertusuk oleh duri dia tidak bisa mencabutnya dengan minqash. Naam. Ini satu jenis orang. Jenis orang yang kedua, kata Nabi SAW, tuba li abdin akhidin bi inani farasi. Tuba, keberuntungan. Kalau tadi gagal dan binasa, adapun yang kedua ini dia beruntung. Bagi seorang hamba yang akhidin, memegang, mengambil inan farasi, tali kekang farasnya, kudanya, fisabilillah, dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jenis yang kedua ini bukan hamba dunia. Keadaannya asy'atsa ra'suh. Rambutnya acak-acakan. Nah, tidak sempat berhias karena sibuk dengan jihad fisabilillah. Mubarratin qadamah, kedua kakinya berdebu. Ingkana fil hirasati kana fil hirasah. Jika dia ditempatkan untuk berjaga, maka dia siap berjaga. Siap di mana saja ditempatkan. Wa ingkana fis saqati kana fis saqah. Apabila dia ditempatkan di as-safa, yakni akhirul jaish, di posisi terakhir pasukan, barisan terakhir pasukan, maka dia siap ditempatkan demi maslahat jihad. Nah, ini keadaannya ya. Ini sta'dana lam yu'dhan lahu. Jika dia meminta izin, meminta izin untuk menemui penguasa, tidak diberikan izin untuknya. Kenapa? Karena keadaannya seperti itu tadi. Iya kan? Nah, di mata orang dia tidak punya kedudukan. Padahal subhanallah, ikhlasnya luar biasa. Gambarannya tadi ketika dia berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, siap ditempatkan di posisi manapun. Wa in syafa'a lam syafa. Dan apabila dia memberikan syafaat, lam syafa, tidak diterima syafaatnya di sisi penguasa. Ya, karena tidak punya kedudukan. Ya, di mata orang-orang ahli dunia, dia tidak memiliki derajat. Nah, barakallahu fikum. Baik, ini perbandingan dua jenis orang yang keadaannya berlawanan, ya. Satu thullabud dunya, hamba-hamba dunia, termasuk hamba-hamba dunia, yang kedua adalah seorang hamba yang hanya mengharapkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, mukhlis lillahi subhanahu wa ta'ala. Naam. Qala fi masail, pada bab ini ada beberapa kandungan. Al-ula, masalah yang pertama, iradatul insan ad-dunya bi'amalil akhirah. Seorang menginginkan dunia dengan amalan akhirat. Bagaimana pada ayat, ya. Nah, yakni dia melakukan amalan-amalan soleh, menginginkan dengan amal soleh itu dunia. Tsaniya, yang kedua, tafsir ayat Hud, tafsir ayat dalam surat Hud, man kana yuridul hayatad dunya, yang menjadi syahid dari ayat tersebut adalah ancaman bagi orang yang tidak beramal. La ya'mal illa lidunya. Dia tidak beramal kecuali untuk dunia. Artinya semua amalannya dibangun di atas prinsip ini. Dan itu tidak mungkin muncul dari seorang mukmin. Dipahami? Atsalitsah, tasmiyatul insan al-muslim, penamaan seorang muslim dinamakan dengan abdud dinar dan abdud dirham wal khamisah. Ya, jelas ya, Nabi alaihi salatu wasalam mentasrih, menegaskan di situ bahwa mereka-mereka ini hamba-hamba dunia, disebutkan dinar, dirham dan khamisah. Nah, jadi kita boleh ya mengucapkan demikian. Fulan hamba dunia, fulan hamba ini. Baik. Rabi'ah, tafsir dzalika. Tafsirnya kenapa dikatakan hamba dunia? Idza utiya radiya wa idza lam yu'ta sakhata. Jika dia diberikan dunia dia senang, jika tidak maka dia murka. Nah. Ya, jadi keridhaan dan kemurkaannya seputaran dunia saja. Keridhaannya untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala, kemurkaannya untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala, bukan untuk Allah lagi. Al-Khamisah yang kelima, Ta'isa wa Antakas. Sudah disebutkan tadi maknanya. Ta'isa artinya halaka, Antakas artinya al-du'a alaihi bil khaybah. Doa atasnya agar mendapat kegagalan. Sadisa yang keenam, qauluhu idza syika falantaqash, yakni idza asabathu syaukatun. Jika dia ditusuk duri, lam yaqdir ala akhdhiha bil minqash, dia tidak mampu mengambil duri itu dengan alat pencabut. Ini juga doa kejelekan atasnya. Nah, artinya ketika dia mendapatkan suatu masalah, dia tidak akan keluar dari masalah itu. Ini keadaan ahlu dunia, hamba-hamba dunia. Ya, tidak akan mendapatkan taufik, tidak akan mendapatkan jalan keluar dari masalah itu. Karena itu tadi, keridhaan, kemurkaannya, semuanya hanya seputaran dunia saja. Kalau ada dunia, ridho. Tidak ada dunia, murka. Allahul musta'an. Sabi'ah yang ketujuh, as-sana'u 'alal mujahid. Pujian atas seorang yang berjihad di jalan Allah, al-mausufi bitilka sifat, yang disifatkan dengan sifat-sifat itu. Naam. Kenapa dia mendapatkan pujian-pujian itu? Liqaunihi ya'malu lillahi la liwairi dhalik min jahin wairi. Karena dia beramal hanya untuk Allah, bukan untuk selain Allah. Berupa jah, kedudukan. Ya kan? Sampai-sampai kalau dia minta izin ketemu dengan penguasa, tidak dapat izin dia. Kalau dia memberi syafaat, tidak diterima syafaatnya. Barakallahu fiikum. Baik, kita baca penjelasan Sa'du rahimahullah menjelaskan dua bab ini sekaligus. Qala i'lam anna al-ikhlasa lillahi, ketahuilah bahwa ikhlas kepada Allah merupakan asasuddin, pondasi agama. Wa ruhut tauhid wal ibadah, ruh tauhid dan ibadah. Wa huwa, definisi ikhlas adalah an yaqsudal 'abdu bi 'amalihi kullihi wajha Allah. Seorang hamba memaksudkan dengan amalannya seluruhnya wajah Allah, wa thawabahu wa fadlah, pahalanya dan keutamaan Allah. Fayakum bi usulil imani sittati, maka dia menjalankan pokok-pokok keimanan yang enam, yaitu rukun iman yang enam. Ya, enam rukun iman dijalankan oleh dia semuanya. Wa syara'il islamil khams, dan juga syariat, syariat-syariat Islam yang lima, yaitu rukun Islam yang lima. Ya, semua ditunaikan oleh dia. Wa haqa'iqul iman illati hiya al-ihsan, dan juga hakikat-hakikat keimanan yang itu merupakan ihsan. Ya, jadi iman, Islam, ihsan yang disebutkan dalam hadis Jibril ditunaikan oleh dia semua. Wa bihuquqillah, dan juga hak-hak Allah Subhanahu wa taala, huquqi ibadi, dan hak-hak hamba-hambanya. Semua kewajibannya ditunaikan. Mukammilan laha, dia menyempurnakannya. Qasidan biha wajah Allah, maksudkan dengan itu semua wajah Allah Subhanahu wa taala, wad darul akhirah, dan kampung akhirat. Itu ikhlas. La yuridu bidzalika riya'an wala sum'atan wala riyasatan wala dunya. Dia tidak menginginkan dengan amalan itu semua riya', sum'ah, riyasah, ya, kedudukan, wala dunya, tidak pula dunia. Wa bidzalika yatimmu imanuhu wa tauhiduhu, maka dengan itu sempurnalah iman dan tauhidnya. Nah, syarat-syaratnya terpenuhi, penghalang-penghalangnya dia tidak lakukan. Wa min a'dhami ma yunafi hadha, dan termasuk yang paling besar menafikan hal ini adalah mura'atun nas, ya, riya, ingin dilihat oleh manusia ketika melakukan amal soleh. wal amalu li ajli madhihim, dan juga melakukan amal, melakukan sebuah amalan untuk mendapatkan pujian mereka, wa ta'zimihim, dan pengagungan mereka. Ini hal yang terbesar yang bisa menafikan kesempurnaan iman dan tauhid seseorang. Awil amalu li ajli dunia, atau beramal untuk dunia. Fahadha yaqdahu fil ikhlas wa tauhid, maka ini mengotori keikhlasan dan tauhid. Nah, kemudian beliau merinci tentang riya. Qala wa alam anna riya fi tafsil, ketahuilah bahwa pada riya ada rincian. Fa in kana al hamilu lil abdi ala al amali qasda muraatin nas, jika yang memotivasi seseorang melakukan amalan adalah ingin dilihat manusia, wastamarra ala hadzal qasdi, dan terus dia di atas maksud ini, al-fasid, maksud yang rusak ini, fa amaluhu habitun, maka amalan yang dilakukannya habit, gugur, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tertolak, wa huwa syirkun asghar, dan itu termasuk syirik kecil. Nah, ya. Jadi dasar amalannya ingin dilihat dan dipuji oleh manusia, dia dan dia kontinu terus menerus di atas hal itu. Dia tidak melawannya, tidak berusaha melawannya dan menolaknya dari dirinya. Itu adalah syirik kecil, menggugurkan amalan. Wa yukhsha, dan dikhawatirkan, an yatadarra'a bihi ila syirkil akbar, khawatirkan bisa mengantarkannya ke syirik besar. Nah, sampai kepada syirik besar. Baik, ini rincian yang pertama. Rincian yang kedua, wa in kana al-hamilu lil 'abdi 'ala al-'amali iradata wajhillah, jika yang memotivasi seorang hamba melakukan amalan adalah mengharapkan wajah Allah, ma'a iradati mura'atin nas, yang dicampur dengan menginginkan pujian manusia. Ya. Kalau yang pertama tadi murni ingin mendapatkan pujian manusia. Yang kedua ini bercampur antara mengharapkan wajah Allah dengan mengharapkan pujian manusia. Walam yaqla anir riya'i bi amali, dan dia tidak mencabut dari riya dengan amalannya. Nah, artinya dia terus demikian keadaannya, tidak berusaha menghilangkan riya itu. Fadhahirun nusus, maka hukumnya kata Syekh berdasarkan lahiriah nas-nas yang datang, aidan butlan hadal amal, ya, gugurnya amalan ini. Ini rincian yang kedua. Rincian yang pertama murni riya, rincian yang kedua tercampur dengan meniatkan untuk mendapatkan wajah Allah, ya, bercampur dengan riya, ini juga gugur, batal. Rincian yang ketiga, wa in kana al-hamilu, apabila yang memotivasi lil abdi, seorang hamba, alal amal, melakukan suatu amalan, wajahallahi wahdah, apa i'rab wajahallah, ini yang ribut di sana, apa i'rab wajah, kenapa di fathah, kenapa di nasab? Pas disuruh bersuara, gak bersuara. Apa? Khabar kana, ya. Yang memotivasinya adalah ingin mengharapkan wajah Allah saja. Lakin akan tetapi, aradallahu riya, muncul. Muncul kepadanya riya, fi asna'i amali, di tengah-tengah amalannya. Jadi di awal dia beramal ikhlas, murni hanya untuk Allah, tapi di pertengahan amalan muncul riya. Fa in dafa'ahu, jika dia menolaknya, khallas ikhlasahu lillah, dan dia memurnikan ikhlasnya hanya untuk Allah, lam yadurrah, maka riya yang muncul tadi karena ditolak oleh dia itu tidak memudaratkan dia. Ya, jadi ini yang harus dilakukan jika muncul riya, tolak. Nah, Sebaliknya wa in sakanahu, apabila dia tenang, ya, sakanahu, tidak menolaknya, wa tuma'anna ilaih, dan condong kepadanya, naqasa al-amal, maka kurang amalannya. Wa hasala li sahibihi min dha'fil iman wal ikhlas, dan bagi sahibnya terjadi lemahnya iman. Nah, akan melemah imannya dan keikhlasannya, bihasabi ma qama fi qalbihi min ar-riya, disebabkan karena apa yang bercokol di dalam hatinya berupa riya, wa taqawumil amal, dan bertentangan amalan lillah, untuk Allah, wa ma khalatahu min syaibatir riya, dan apa yang dicampur dirinya, ya, apa yang mencampur amalan tersebut berupa kotoran riya. Nah, jadi itu tiga rinciannya, ya. Kemudian beliau menutup pembahasan tentang riya ini dengan mengatakan wa riya'u afatun 'azimah, riya adalah penyakit yang besar, bukan penyakit biasa, penyakit kronis. Yahtaju ila ilajin syadid, butuh kepada pengobatan yang serius. Wa tamrini nafsi ala ikhlas, dan melatih jiwa di atas keikhlasan. Butuh latihan, ya, pemujahadatiha, dan mujahadah. Naam. Mujahadah an-nafs, dhamir hak kembali kepada nafs. Ya. Fi mudafaati khawatir riya, mujahadah dalam hal menolak keinginan-keinginan riya, wal afrad ad-dharra, dan tujuan-tujuan yang memudaratkan. Wal isti'anatu billah, dan juga butuh kepada isti'anah kepada Allah. Jadi kita tidak hanya melakukan upaya-upaya itu, upaya-upaya yang syadid, kata Syekh, serius. Jangan lupa isti'anah, juga butuh kepada isti'anah. Wa wa'atifah, kembali atau ma'atuh ke wa yahtaju ila ila ilaj, wa yahtaju ila isti'anah, juga butuh kepada meminta pertolongan kepada Allah ala daf'iha, dalam menolaknya. Ka'allallaha yukhlisu imana al-abdi wa yuhaqqiqu tauhidahu, moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala memurnikan iman seorang hamba dan mentahqiq, menyempurnakan tauhidnya. Naam, ini penjelasan tentang bab riya. Penjelasan tentang al-amal li ajli dunya, kata Syekh, adapun melakukan amalan karena dunia, ya, wa tahsil aghradiha, dan karena ingin menghasilkan, mengumpulkan, ya, aghradnya, tujuan-tujuannya. Naam. Fa in kanat iradatul abdi kulluha li hadzal qasdi, apabila iradah seorang hamba semuanya li hadzal qasdi, untuk maksud ini, hanya dunia saja. Walam yakun lahu iradah liwajhillah, dia tidak memiliki niat untuk mendapatkan wajah Allah dan darul akhirah, kampung akhirat. Fahada laisa lahu fil akhirati min nasib, maka orang ini tidak mendapatkan bahagian sedikit pun di akhirat. Ya. Semua amalannya dari A sampai Z, dasarnya adalah ini. Hanya dunia, dunia, dunia. Dunia, dunia, dunia. Dia mondok karena dunia, bukan karena akhirat, dunia. Setelah berdakwah nanti dunia. Hati-hati, jangan sampai talib al-ilm ada keinginan dunia dalam hatinya, dalam artian semua amalannya dibangun di atas dunia ini, dibangun di atas maksud mendapatkan dunia ini. Nah, tidak mendapatkan bahagian di akhirat. Wa hadzal amalu ala hadzal wasfi, dan amalan ini berdasarkan sifat ini, la yasduru min mu'min. La yasduru min mu'min, tidak muncul dari seorang mukmin pun. Ya. Karena seandainya dia mukmin, Tidak mungkin dia membangun semua amalannya hanya untuk dunia. Itu ada pada orang-orang kafir. Fainal mu'min walau kana dha'ifa al-iman. Kenapa dha'ifa dinasab khabar kana, ya? Seorang mukmin walaupun dia adalah mukmin yang lemah imannya, la budda an yuridallahu darah. Mesti ada niatnya, keinginannya untuk mendapatkan keridhaan Allah dan hari akhir. Nah, walaupun dhaiful iman, imannya lemah, selama dia masih mukmin, mesti ada keikhlasannya. Difahami? Ini rincian yang pertama. Orang yang beramal hanya untuk dunia saja, yakni semua amalannya dibangun di atas niatan ini, dan ini tidak terjadi, ya, tidak muncul dari seorang mukmin. Karena seorang mukmin walaupun dia imannya lemah, mesti ada ikhlasnya. Baik. Rincian yang kedua, wa amma man amila al-amala liwajhillah wa li ajli dunya. Ini sekarang tercampur. Kalau tadi murni hanya untuk dunia. Orang yang beramal suatu amalan karena wajah Allah dan karena dunia, wal qasdani mutasawiyani, dan dua maksud tersebut sama au mutaqaribani atau hampir mirip, fa hadza wa in kana mu'minan, maka ini apabila dia seorang mukmin, fa innahu naqisul imani wat tauhid wal ikhlas, maka dia adalah seorang mukmin yang lemah atau kurang imannya, tauhid dan ikhlasnya. Wa amaluhu naqis, dan amalannya juga kurang. Kenapa? Lifaqdihi kamalal ikhlas, lifaqdihi kamalal ikhlas, karena hilangnya kesempurnaan ikhlas pada dirinya. Wa man amila lillahi wahda, rincian yang ketiga. Adapun orang yang beramal hanya untuk Allah saja, wa akhlasa fi amalihi, dan dia ikhlas di dalam amalannya, ikhlasan tamman, dengan keikhlasan yang sempurna. Sempurna hanya mengharapkan wajah Allah, hanya mengharapkan pahala dari Allah. Walakinahu, akan tetapi, ya'khudhu ala amalihi ju'lan, yakni nasiban. Dia mengambil atas amalannya suatu bagian, makluman, ya, ju'lan wa makluman, suatu nasib bagian wa makluman yang tertentu. Yasta'inu bihi alal amal wad-din, dia menggunakan bagian tersebut, ya, untuk beramal dan untuk menegakkan agamanya. Kaljuala talati itu jalu ala amalil khair, seperti upah-upah yang diperuntukkan atas amalan-amalan kebaikan. Nah, wakal mujahid alladhi yatarattabu ala jihadihi ghanimah aw rizqun, dan seperti mujahid yang menghasilkan, yang jihadnya menghasilkan ghanimah, harta rampasan perang dan rezeki dari itu. Ya. Nah, dia ikhlas melakukan jihad fisabilillah. Kemudian ketika selesai berjihad, mendapatkan kemenangan dan harta rampasan perang, dia mengambil dari harta rampasan perang itu. Tayyib. Wa kal awqaf allati tuj'alu 'ala al-masajid, dan seperti waqaf-waqaf, ya, yang diperuntukkan untuk masjid-masjid, wal madaris, untuk sekolah-sekolah, wal wadhaif ad-diniyah, dan untuk tugas-tugas agama. Nah, dia mendapatkan upah dari itu. Liman yakumu biha, ya, bagi orang yang melakukan tugas-tugas agama itu, dia mendapatkan upah dari situ. Fahadha la yadurru akhdhuh, maka ini tidak memudaratkan diambil. Antum pergi ngisi taklim, dikasih amplop, antum tolak enggak? Atau antum ambil? Hah? Apa jawaban antum? Diambil, Ustaz. Kenapa diambil? Butuh. Hadza la yudurruhu. Ini tidak memudaratnya. Tidak mengapa diambil. Asal jangan pasang tarif. Ya kan? Sekali diundang minimal 5 6 angka 5 kemudian 6 0 di belakangnya. 5 juta. Belum pesawatnya, belum hotelnya, belum makannya. Total 10 juta. Allahu musta'an. Ketika dia pasang tarif, itu menunjukkan dia tidak ikhlas. Berapapun diisi, berapapun diberi, ya, berapapun isi amplop itu, ya kita berdakwah mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Difahami? Nah, la yadurru akhdhu. Mengambilnya tidak mengapa, tidak memudaratkan. Fi imanil abd. Tidak memudaratkan iman seorang hamba. Tidak memudaratkan tauhidnya. Kenapa? Likaunihi lam yurid bi amalihi dunya, karena dia tidak menginginkan dengan amalannya itu dunia. Ya. Lalu apa yang diinginkan? Wa inna ma arada ad-din. Dia hanya memaksudkan agama. Nah, wa qasada an yakuna ma hasala lahu mu'inan lahu ala qiyamid din. Dan dia memaksudkan apa yang dihasilkannya, ya, berupa upah tadi, ya. Kalau istilah kita apa istilahnya? Mukafa'ah. Mukafa'ahnya ustaz sekian. Mukafa'ahnya mudaris ini sekian. Mukafa'ah. Itu istilah syariat. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uh." Barang siapa yang berbuat baik kepada kamu. Masya Allah, mengajari anak kita ma'ruf ya itu. Ma'ruf, belum tentu kita bisa mengajari anak kita sendiri. Anak kita 5 jumlahnya. Satu aja kita enggak bisa ngikutin dia dari pagi sampai malam. Alhamdulillah ada mudarris ya. Meluangkan waktunya untuk mengajari anak-anak kita. Kita kasih muka apa? Karena Nabi mengatakan barang siapa yang berbuat baik ma'ruf kepadamu, fakafi'u, balas kebaikan itu. Iya. Nah, jadi tidak memudaratkan tauhidnya. Kenapa? Karena dia menginginkan agama dan memaksudkan apa yang dia hasilkan itu, ya, mu'inan lahu ala qiyamiddin, bisa membantunya dalam menegakkan agamanya. Ya, bukan untuk mengumpulkan harta dunia. Nah, Allahul musta'an. Baik. Membuka seperti misalkan yang dilakukan oleh Hizbiyun. Hizbiyun itu megah-megah pondoknya. Ya, gaji guru-gurunya itu luar biasa. Nah, mewah. Ya. Tayyib. Mu'inan lahu ala qiyamidin. Membantu dia menegakkan agama. Bukan untuk mengumpulkan harta. Bukan. Apa yang dihasilkan itu membantu dia untuk menegakkan agama, membantu dia berdakwah, membantu dia menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, membantu dia dalam mengajar ta'lim kaum muslimin. Nah, itu ya maksudnya. Jangan memaksudkan dengan itu mengumpulkan harta. Baik. Ya. Jama'a amalan wa addadah. Dia mengumpulkan harta kemudian dia hitung, dia hitung, dia hitung, dia. Itu aja kerjanya. Wal ladzina yaknuzuna adh-dhahaba wal fidda wa la yunfiquna fi sabilillah. Orang-orang yang mengumpulkan emas dan perak itu kan diancam. Baik, jadi tidak ada tujuannya mengumpulkan sesuatu dari dunia, tapi tujuannya adalah apa yang didapatkannya itu membantu dia menegakkan agamanya. Walihada, dan karena inilah ja'alallahu fil amwal asy-syar'iyyah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada harta-harta yang disyariatkan kazakawat seperti harta-harta zakat, wa amwalil fai dan harta-harta yang dihasilkan dari al-fai, wa ghairiha dan yang selainnya, juz'an kabiran liman yaqumu bil wadhaif, juz'an kabiran, coba bagian besar diberikan kepada orang-orang yang melakukan atau mengerjakan, melaksanakan al-wadhaif, tugas-tugas ad-dinia agama, wa dunyawiyah nafi'ah dan tugas-tugas dunia yang bermanfaat. Naam. Ya. Amil zakat dapat bagian. Apakah kita kemudian mengatakan amil zakat ini tidak ikhlas ini? Karena dapat bagian. Allah memberikan bagian termasuk dalam lasunah tsamaniyah. Delapan golongan yang berhak mendapatkan zakat. Amil zakat. Apakah itu dikatakan menafikan ikhlasnya? Tidak. Naam. Dan ulama mengatakan orang kaya bisa mendapatkan zakat jika dia amil zakat. Bukan karena kekayaannya, tapi karena dia amil. Dipahami? Kama qad urifa tafasilu dhalik sebagaimana telah diketahui, yakni ma'ruf rincian-rincian itu. Fa hadha tafsil, maka rincian ini yubayyinu laka hukma hadhihi al-mas'alah. Maka rincian ini menjelaskan kepadamu hukum permasalahan ini, kabirat asy-sya'ni, yang memiliki kedudukan yang besar. Wa yujibu laka an tunazzila al-umura manazilaha wallahu a'lam, dan wajib bagimu untuk tunazzil al-umur, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya wallahu a'lam. Nah, jadi kita tidak bisa memukul rata. Wah, ini enggak ikhlas. Ya, kenapa? Karena dia mengambil. Wajib menempatkan setiap perkara pada tempatnya. Dipahami? Jadi berapa rinciannya? Orang yang beramal untuk dunia. Ditandai tadi berapa? Ada tiga. Wa ilahuna jazakumullah khair. Jadi kita agak panjang ya. Kita upayakan untuk al-qaulus sadid setiap pertemuan satu bab ya. Dan di sini Syekh mengumpulkan dua bab ini supaya kita bisa menamatkan kitab ini, dan juga alhamdulillah ba'da isya kan tidak ada kegiatan, tidak ada pelajaran lagi. Jadi enggak apa-apa agak panjang ya. Jazakumullah khair. Tafadhalu barakallahu fiikum.